السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwatillah jazakumullah. Kita lanjutkan kembali penjelasan di yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah. Terkait dengan seorang ibu yang membawa bayinya berhaji, kemudian ibu tersebut bertanya kepada Rasul, alihada hajjun, apakah bayi ini juga mendapatkan pahala haji? Maka beliau menjawab, na'am wa laki ajrun. Beliau menjawab, iya, dan bagimu juga pahala. Jadi sang ibu mendapatkan pahala dia karena dia berhaji, dan pahala anaknya juga karena dia ta'awun kepada anaknya tanpa mengurangi pahala si anak sedikitpun. Anak walaupun masih kecil, di saat dia berbuat baik maka tercatat kebaikannya. Tetapi di saat berbuat jelek, dosa, maka termaafkan dan tidak tercatat dosanya sampai dia menjadi mukallaf. Itu kemarin yang kita baca, dan di situ masih ada keterangan sedikit daripada Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, kita selesaikan. Beliau menyatakan wa fi hadzal hadits aidan, dan pada hadis ini pula ma yadullu ala anna shabi, bahwa menunjukkan bahwa anak kecil ataupun bayi wa in kana ghair mumayyiz, walaupun belum mumayyiz, belum usia 7 tahun, fa'innahu yasyiqu minhu al-hajj, maka sah baginya ibadah hajinya. Hanya sekali lagi, dia teranggap dan tercatat sebagai ibadah haji yang mutanafil, nafilah, bukan haji yang wajib. Nanti di saat mukallaf masih tertuntut untuk menjalankan ibadah haji kembali. Walakin, kata Syekh, akan tetapi kaifa tasihu niyatuhu wa huwa ghairu mumayyiz, bagaimana bisa sah niatnya, dia belum mumayyiz, ya tentunya belum bisa untuk menyengaja melakukan amalan dalam hatinya yang itu merupakan niat amalan hati. Qala ulama, para ulama menyatakan yang li anhu waliyuhu, yang meniatkannya adalah walinya, biqalbihi, walinya meniatkan dalam hatinya, ya, berniat berhaji untuk dirinya dan untuk bayinya. Annahu adkhalahu bil ihram, bahwa dirinya si wali tadi memasukkan bayinya, anak yang masih kecil tadi, dalam ihram dia. Wa yaf'al waliyuhu kullama yahjiz anhu, dan walinya melakukan untuk bayinya tersebut apa yang tidak dimampu oleh sang bayi atau anak kecil. Kalau anak kecil itu mampu tawaf, sudah bisa berjalan, maka ya mungkin sambil dipegang gitu. Ya, jadi dia berjalan keliling Ka'bah 7 kali. Kemudian sa'i juga demikian. Ya, ditatih. Wa fi hadhihi al-munasabah, Nawaitu an ubayyin, dan pada kesempatan ini kami hendak menjelaskan. Hal yajib ala man dakhala bil haq an yanwiya qawa bi niyatin mustaqillatin. Apakah wajib atas orang yang masuk ke dalam haji ini, sudah pembahasan bukan lagi anak kecil tadi, sudah selesai. Ini pembahasan lain. Orang yang masuk ke dalam ibadah haji, apakah wajib atasnya untuk berniat secara independen, dalam artian secara terpisah, niat untuk tawaf, biniatin mustaqillah, dengan niat tersendiri. Wasa'ya biniatin mustaqillah warumya kadalik. Demikian pula sa'i dengan niat tersendiri. Romi jimar, itu dengan niat tersendiri. Allah yang syarif, atau tidak disyaratkan. Jadi gambaran permasalahannya, seseorang di saat ibadah haji, dia kan sudah berniat haji. Ya. Labbaik Allahumma hajjan. Ya kan? Dengan tanbihnya dia. Labbaik Allahumma hajjan. Nah, haji itu kan ibadah yang di dalamnya ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jumrah, ada wukuf di Arafah, ada mampir di Muzdalifah. Nah, itu semua kan merupakan rangkaian daripada ibadah haji. Ya, masuk dalam kalimat yang tadi telah disebutkan, labbaik Allahumma hajjan. Nah, setelah kemudian dia bertalbiyah dan juga sudah berniat dalam hatinya untuk kemudian melakukan ibadah haji, apakah bisa tidak melakukan tawaf misalnya? Harus butuh niat lagi? Ataukah sudah cukup niat yang pertama tadi? Niat haji secara keseluruhan. Paham ya? Ini permasalahannya. Hadhil mas'alah fiha khilaf bainal ulama. Masalah ini padanya terdapat khilaf di antara para ulama. Minal ulama man qala, di antara ulama ada yang menyatakan, idza ahramal insan bil hajj wa tawafa wa sa'a 'ala niyyatil ula, yani lam yajtahid niyyatan inda tawaf wala inda sa'i, fa inna hajjan sahih. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan, apabila seorang telah ihram dengan haji, ini dia mengatakan ihram di miqat dan bertalbiyah labbaik Allahumma hajjan. Kemudian dia ya dari miqat sampai ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah. Kemudian setelah itu dia sa'i. Mencukupkan dengan niat yang pertama tadi. Dia tidak kemudian memperbarui niatnya di saat tawaf, ya. Tidak pula di saat sa'i. Apakah hajinya sah? Sebagian ulama menyatakan fa inna hajjahu sahih. Hajinya sah. Jadi tidak perlu lagi niat untuk tawaf tersendiri, sa'i tersendiri, lempar jumrah tersendiri, wukuf tersendiri dan seterusnya. Qal ta'lidan yaqawlihi inna tawaf wa sa'ya wal wukufa wal ramya wal nabid kullaha ajza' min ibadah fataqdi niyatul ula. Pendapat ini mengatakan, menyebutkan alasannya, bahwasanya tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, lempar jumrah, mabit di Muzdalifah, semua itu adalah bagian-bagian daripada ibadah, ibadah haji, bagiannya. Maka ya sudah cukup dengan niat yang pertama tadi. Dikiaskan dengan, ya, dianalogikan dengan karena anil insan idha sholat, sebagaimana seorang bisa dia sholat. Wa nawa inda dukhul fi shalah, dan dia meniatkan di saat masuk ke dalam salat takbiratul ihram, annahu dakhala fi shalah, bahwa dia telah masuk ke dalam salat. Fa innahu la yalzamu an yanbiya ruku, kan dia tidak lagi butuh untuk niat ruku wala sujud wala qiyam wala qu'ud. Sudah cukup dengan niat yang pertama ingin melaksanakan salat. Nah, salat itu ibadah terdiri dari takbiratul ihram, berdiri kemudian ruku sujud. Ya kan, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, kemudian sujud lagi. Itu satu kesatuan yang namanya sholat. Sehingga tidak lagi butuh untuk di saat rukuk niat lagi rukuk, di saat berdiri dari rukuk niat lagi i'tidal. Enggak. Kenapa? Karena azza min ibadah, karena itu bagian-bagian dari ibadah. Ya ini sholat. Maka demikian pula ibadah haji. Ibadah haji yang tidak berbeda dengan itu satu kesatuan. Ini satu pendapat. Kalau untuk sholat itu tidak ada khilaf, jelas. Tetapi untuk ibadah haji ini ada khilaf. Kenapa? Karena ibadah haji ya berlaku terus ya, dan di situ terputus antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, ya kan? Tidak dalam satu tempat. Dia berpindah. Tawaf itu di Ka'bah, setelah itu selesai sholat dua rakaat di Maqam Ibrahim, kemudian menuju ke Safa, itu berpindah-pindah tempatnya. Safa Marwah itu sa'i, kemudian ke Mina, kemudian menuju ke Arafah, kemudian setelah itu wukuf, kemudian setelah itu Muzdalifah, kemudian lempar jumroh, dan seterusnya al-muhim. Di situ ibadahnya walaupun satu kaitan, tetapi kan terpisah-pisah dan tempatnya juga berjauhan. Berbeda dengan sholat. Sehingga kalau pada ibadah haji ada khilaf, dalam sholat tidak ada khilaf. Mirip dengan ini adalah ibadah puasa. Seseorang berniat puasa Ramadan, ya ini Ramadan secara utuh kan. Tapi apakah cukup berniat di awal saja? Ya, berniat di awal bulan Ramadan, ya Allah saya berniat puasa di bulan Ramadan secara penuh. Kemudian setelah itu masuk pada hari pertama, hari kedua sudah tidak lagi butuh niat, hari ketiga tidak lagi butuh niat. Itu ada pendapat yang seperti itu. Akan tetapi yang rajin dalam perkara ini, dan ini yang lebih berhati-hati, lebih selamat, setiap malam ya berniat. Dan nanti tidak ada apa istilahnya, sisi ahmiyah, sisi dipenting-pentingkan niat di malam hari. Bagaimana Rasul menyatakan, man la yabitun niyyah fil lail fala siyamal. Orang yang tidak berniat di malam hari maka dia tidak ada puasa lagi. Padahal ini menunjukkan bahwa perkara tersebut sangat ditekankan niat di malam hari. Ya mungkin saja bagi yang berpendapat demikian, lah kan sudah niat di malam hari itu. Ya ini niatnya satu bulan penuh. Ya monggo, tidak apa-apa, karena itu juga ada pendapat para ulama yang seperti itu. Dan tapi sekali lagi, yang lebih selamat adalah tetap berniat di malam hari setiap malam, ya kan? Berniat setiap malam bahwa besok puasa Ramadan, besok puasa Ramadan, besok lagi puasa Ramadan. Itu lebih selamat. Dan perkara yang sama sekali tidak berat kemudian seorang berniat. Baik. Nah, untuk perkara ini kembali kepada perkara haji. Kata Syekh, wa hadzal qaul, dan pendapat ini, pendapat yang menyatakan sudah cukup untuk ibadah haji, ya sudah cukup niat di awal tadi untuk keseluruhan daripada gerakan-gerakan haji atau amalan-amalan haji. Hadzal qaul, pendapat ini yang bagi an yu'ta bihi inda dhurura. Pendapat ini sepantasnya untuk difatwakan di saat memang dalam keadaan darurat. Bagaimana kok darurat? Yakni lau ja'aka mustaftin, seandainya seseorang datang kepada kamu minta fatwa darimu, dalam artian minta bimbingannya, yaqul, dia mengatakan, ana dakhaltul masjidal haram wa tuftu, aku ini sudah masuk masjidil haram, sudah melewati miqat, berarti dia kan sudah ada niat di awal, berarti kan dia masuk ke masjidil haram, kemudian tawaf. Waqitil kasah, dan pada saat itu lam takun indiniyah, aku sama sekali tidak memiliki niat. Ini niatnya sudah di awal tadi. Niatnya sudah di awal tadi. Niat haji. Kemudian dia datang, tapi kok belum niat nih. Jangan-jangan ini harus ada niat lagi untuk tawaf. Nah, datang kepada kita, mungkin kita sebagai mutawafnya mungkin. Ya. Bagaimana ini? Fahuna yang bagi an yufti bi annahu la syai' alaih. Maka dalam keadaan seperti ini, dia sepantasnya untuk dia berfatwa, dia sampaikan, tidak ada masalah dengan itu, tidak apa-apa. Wa anna tawafahu sahih, dan tawafnya itu sah. Artinya mengambil pendapat yang pertama tadi, ya. Karena adanya pendapat demikian, dan ini yang mudah, dalam keadaan darurat, dalam artian itu sudah terjadi, orang sudah melakukannya, kemudian datang kepada kita minta fatwa, bagaimana ini? Ya sudah, tidak apa-apa. Amma inda sa'ah, amma inda sa'ah, di saat, adapun di saat dalam keadaan lapang, dalam keadaan lapang itu kondisi di mana di situ belum terjadi, baru akan melaksanakan misalnya. Yang datang itu, ini nanti saya berniat untuk tawaf apa enggak ya? Ataukah sudah cukup saya niatnya sudah ibadah haji? Nah, kalau saat seperti ini kan masih dalam keadaan lapang, dia bisa langsung kemudian tawaf dengan niat, dan niat itu tidak berat. Anqal, itu dia katakan, inna ka idza nawaita ihsan. Kalau kamu berniat, itu lebih baik, jelas keluar dari khilaf yang ada. Wa huwa ala kulli hal la budda an yamliya tawaf. Nah, ini yang rajih. Saya menyatakan ala kulli hal yang tetap la budda an yamliya tawaf. Tetap berniat untuk tawaf. Bisa anda tawaf, tetap berniat dalam hati tawaf. Ya, dalam hati dengan niat, bukan diucapkan, diniatkan dalam hati dalam bahasa kita, ya kan? Dalam hati dalam bahasa kita, supaya setiap orang bisa melakukannya. Ya Allah, saya berniat bahwa 7 kali putaran karenamu, ya Allah. Di saat sa'i, sa'i juga begitu. Walakin ahlianan yahiran dihni anahu tawaf rukun au tawaf tatawa wa ma'as banadhan. Hanya saja terkadang mungkin terlepas dari benarnya apakah tawafnya ini tawaf rukun ataukah tawaf tatawa atau yang semisalnya. Tawaf rukun ya pertama kali tawaf kudum, itu rukun. Adapun setelahnya maka itu sudah mau tawaf lagi masuk ke dalam Masjidil Haram, setelah keluar kemudian masuk lagi tawaf lagi. Karena tawaf itu kayak ibaratnya salat sunnah kalau di Masjidil Haram. Kayak salat sunnah. Jadi kalau kita masuk ke masjid salat 2 rakaat gitu. Kalau kita masuk ke Masjidil Haram yang ada Ka'bah itu tawaf. Tawaf muter gitu 7 kali kemudian setelah itu salat di depan makam Ibrahim. Itu kalau memungkinkan, kalau pas sepi ya bisa kita berada di depan makam Ibrahim, biasanya ya selalu penuh. Yang ini di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim di sini kita salatnya di sini, di sini, di sini. Kalau yang di belakangnya persis ya jarang-jarang bisa. Karena selalu penuh, biasanya selalu penuh. Baik, kita masuk kepada hadis berikutnya. Qala Nawawi rahimahullah wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anqa dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Al-Khazinul Muslim al-Amin alladhi yunfidu ma umira bihi fa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsu fa yadfa'uhu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin. Muttafaqun alaih. Al-Khazin, Khazin itu petugas penjaga harta, petugas penjaga perbendaharaan. Anggaplah sekretaris, sebenarnya bukan sekretaris, Khazin beda dengan sekretaris. Ini petugas lah, petugas yang dipasrai untuk mengalokasikan harta sedekah. Biasanya apa? Bendahara, ini saja yang dibuka yang bendahara, ya. Bendahara Muslim yang terpercaya, yang dia itu merealisasikan apa yang diperintahkan dengannya, menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan, dia berikan secara penuh, tidak ada yang dia tilep, dan dalam keadaan tayyibah bihi nafsu, hatinya pun lapang, dia berikan kepada yang diperintahkan, yaitu kepada fuqara masakin. Ahadul mutasaddiqin, maka dia termasuk dari salah seorang yang bersedekah. Jadi seorang petugas bendahara gitu ya, yang memang bendahara khusus ini, bendahara mengurusi harta-harta sedekah. Orang bersedekah lewat dia untuk kemudian dialokasikan kepada yang berhak menerimanya, dan dia amanah. Dia amanah. Semisal penggalangan dana, ya kan, diminta atas namanya dan rekeningnya, ya kan. Kemudian dia tampung harta-harta muslimin, muhsinin, ya. Saya kirim sekian, saya transfer sekian, ya. Dia kumpulkan semua. Maka kalau dia seorang muslim dan dia terpercaya amanah, kemudian setelah itu dia keluarkan dan dia salurkan sesuai dengan amanah tersebut, ya. Si fulan sedang sakit butuh operasi sekian puluh juta, misalnya. Dia berikan penuh dengan hati yang lapang, dengan senang, dengan gembira. Maka yang seperti ini dia termasuk daripada orang yang bersedekah tadi, masuk dari bagian orang-orang yang muksinin tadi, walaupun tidak keluar darinya sepeser pun, walaupun tidak keluar darinya sepeser pun. Orang-orang yang bersedekah tadi masuk lewat dirinya, maka apa yang dia berikan ini nilainya seperti sedekah dia, tanpa mengurangi sedekah orang-orang tadi, ya. Nilai pahalanya nih. Nilai pahalanya seolah-olah dia bersedekah dengan uang. Jadi jangan dikira, ya, kemudian perkaranya remeh. Ini perkaranya besar, nilainya besar, pahalanya besar, ya kan. Lalu kemudian seseorang meminta nomor rekeningnya atas nama dia, ya kan, untuk kemudian dijadikan alat penggalangan dana selama dia amanah. Wafi riwayah, ini mutafakun alaih. Wafi riwayah dan pada riwayat yang lain, alladhi yu'ti ma'umi rabbihi wadubatu al-mutasaddiqin bifadhuqaf ma'atas rinun alatat niya wa'aksu al-jam wakilah umasuhin. Atas artinya di situ ada riwayat yang lain, tidak perlu untuk dijelaskan di situ. Hanya berbeda lafaz sedikit. Baik. Qala Syarif, yani Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fi mana qala an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-khazinul muslim al-aminul ladhi yunfidhu ma umira bihi fa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bi nafsu fa yadfa'u ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin. Al-khazin mubtada, ini pembahasan secara lugah. Saya lumayan membahas secara bahasa, faedah dalam bahasa Arab. Al-khazin itu mubtada-nya. Wahabul mutasaddiqin khobarnya. Jadi di sini antara mubtada dengan khobar jaraknya jauh banget. Al-khazin itu di depan, ahadul mutasaddiqin di bagian paling akhir sendiri. Jadi di sini al-khazin, al-muslim. Muslim itu badal daripada khazin, atau sifat juga bisa. Al-amin badal daripada khazin juga, sifat juga bisa. Al-ladhi itu ismul mausul. Yunfidhu ma umira bihi itu jumlah silatul mausul. Fayutihi dan seterusnya masih silat semuanya, sampai pada kalimat ila ladhi umira bihi. Nah, ini masih kaitannya dengan khazin. Artinya kaitannya dengan khazin ini masih terkait dengan mubtada. Ini mubtada yang panjang ya. Sebetulnya mubtadanya ya hanya khazin saja. Cuman di situ terkait muta'aliknya dengan mubtada tadi panjang. Ya. Jadi bendahara yang dia itu seorang muslim yang terpercaya, yang dia menyerahkan harta apa, yang dia menunaikan tugasnya dengan sebagaimana mestinya, dia berikan secara sempurna dengan jiwa yang lapang, ya. Dia berikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu kan masih terkait dengan mubtada ini, khazin. Khobarnya adalah ahadul mutasaddiqin. Dia itu bagian daripada orang-orang yang bersedekah. Jadi kemudian di situ saya menyatakan ya ni anal khazin alladzi jama'a hadhihi al-awsaf al-arba'ah. Seorang bendahara yang dia ini terkumpul padanya empat kriteria: al-muslim, al-amin, alladhi yunfidu ma umir bihi, tayyibatan biha nafsuh. Empat kriteria ini. Maka dia itu ahadul mutasaddiqin. Seorang muslim terpercaya merealisasikan apa yang diperintahkan dengan jiwa dan hati yang lapang. Fahuwa muslim. Maka kriteria pertama adalah muslim dia. Ikhtirozan minal kafir, ini keluar darinya orang kafir, enggak masuk. Falkhazin idza kana kafiran, bendahara kalau dia itu kafir. Wa in kana aminan, walaupun begitu sangat amanah. Wa yunfidu ma umira bihi, dan dia realisasikan dengan penuh tanggung jawab ya, tugasnya tersebut. La isalahu ajrun, tetap dia tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Li'annal kufar la ajra lahum fil akhirah. Karena orang kafir tidak ada pahala bagi mereka di akhirat. Fima amilu minal khair, dari apa yang mereka kerjakan dari kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah pernah menyatakan, wa qadinna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan, dihadapkan kepada mereka pada hari kiamat pahalanya, terlihat pahala ini ya, pahala yang sangat besar ya, seandainya mereka lakukan karena Allah, tetapi itu amalan jadi fata morgana, bahkan jadi debu yang berhamburan. Faja'ana huwada amal turo, kami jadikan debu yang berhamburan di hadapan mata ini dan di hadapan seluruh manusia dari kiamat. Pahalanya itu jadikan debu yang berhamburan, hancur. Wa qala ta'ala, dan Allah juga menyatakan, wa may yartadid minkum 'an dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan siapa saja yang murtad dari kalian terhadap agamanya, murtad dari Islam, kemudian mati di atas kekafirannya, maka mereka itu orang-orang yang sia-sia seluruh amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka adalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Amma idza amila khairan tsumma aslama fa innahu yaslam ala ma aslaf min khairin fa yu'ta ajru. Adapun jika seseorang beramal dengan amalan-amalan kebaikan ya, artinya dia ini orang kafir, dia melakukan amalan-amalan yang banyak sekali, amalan-amalan kebaikan. Karena orang kafir pun juga mereka terkadang punya amalan-amalan kebaikan. Apa contohnya? Bersedekah, membantu sesama. Mereka adalah manusia yang punya empati, juga ada rasa untuk meringankan beban orang lain, ya kan? Orang kafir suka juga berderma, mengasihi dan sebagainya. Sebagian orang kafir begitu. Tapi dia kafir. Nah, kemudian dia masuk Islam, tsumma aslama. Kemudian dia masuk Islam. Maka dia masuk ke dalam Islam bersama dengan apa-apa yang menjadi kebaikan dia di masa kafirnya. Nah, itu. Itu fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat dia kafir, tetap tercatat itu kebaikan-kebaikan itu. Ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikannya. Kebaikan dan kejahatannya dicatat semuanya. Dicatat semuanya. Waktu sholat dia tidak datang ke masjid, dicatat itu. Udah kafir, dia datang pun juga sia-sia ya kan. Tapi tetap dicatat sebagai dosa. Jadi mereka nanti di akhirat apakah diadab dengan rincian dari perkara-perkara syariat? Iya, jawabannya. Ya, iya. Jadi karena meninggalkan sholat, ya kan? Itu mereka akan diazab karena meninggalkan sholat. Nah, memang mereka kafir, tidak mungkin bakal sholat, ya kan? Dan kalaupun sholat juga tidak bakal diterima, iya, tetapi tetap mendapatkan iqab dan hukuman karena meninggalkan sholat. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran. Walam nakun minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Mereka kafir loh, mereka nggak percaya dengan hari kiamat loh. Dalam ayat itu, masalah takut pisakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Itu diantaranya, waku nanuka dirubio mitin, kami mendustakan hari kebangkitan. Orang kafir ini, berbicara tentang keadaan orang kafir. Waku nanaku duma alfa'ibin, ya kan? Allahu nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini sifat-sifat orang kafir seperti ini. Tetapi mereka yang mengatakan kami tidak termasuk orang-orang yang sholat, sehingga diadab karena tidak melaksanakan sholat. Baik. Adapun orang yang masuk Islam dan dia adalah orang yang baik, maka kebaikan-kebaikan yang telah lewat itu tercatat di Allah, dan dosa-dosanya, kan dia banyak dosa, banyak kafir, itu hapus semuanya saat seketika dia masuk dalam Islam. Seketika di saat dia masuk dalam Islam, jos-jos misalnya, ini contoh aja, dia masuk dalam Islam, dia kan nyumbang sana mari gitu kan ya. Kemudian masuk dalam Islam, ya, berbagai macam perbuatan maksiatnya dia terhapuskan, dan sumbangan-sumbangan dia tadi sebagai amal soleh itu seandainya dia masuk ke dalam Islam. Ada yang kenal Jos Bezos? Anda juga gak kenal sama. Jos Bezos kenalnya. Orang terkaya sedunia itu. Jos Soros itu orang Israel. Beda lah. Yang pemilik Amazon itu siapa? Ya buta. Ya kan kafir almi, intinya itu dia kafir gitu. Yang buta itu gitu. Atau maksud bebek siapa? Alwas Kusani itu yang bekerja sama yang Pak Jokowi datang ke sana itu. Iya itu kan? Ya maksud bebek apa sih? Alwir itu. Kalau seandainya masuk Islam ya seperti itu tadi berlaku bagi dia. Nah, dia ini terkenal kalau apa istilahnya dia tersedekah ya istilahnya ke pantai-pantai asuhan itu cukup besar nilainya, 500 ribu. Nah, 500 ribu kalikannya sudah berapa, itu miliaran. Tapi bagi dia kecil ini. Anggaplah dia masuk ke dalam Islam seandainya, maka dia mendapatkan keutamaan yang tadi telah disebutkan. Michael Jackson dulu yang katanya diisukan masuk dalam Islam besar. Jelas Tyson misalnya. Al-Was Musa'ani Al-Amin, yakni Al-Ladhi Adama Tumina Alik. Sifat yang kedua, kalau tadi yang pertama harus muslim, yang kedua dia adalah terpercaya. Dia menunaikan apa yang diamanahkan tersebut. Fahabidul ma'al, dia jaga hartanya. Walam yusidhu, dia tidak merusaknya. Walam yang syaf, walam yang sufi, tidak pula manilepnya. Walam yang taat gati, tidak pula ya tidak badannya melakukan hal-hal yang melampaui batas dalam harta yang dititipkan kepadanya. Amanah sifat yang kedua. Al-waslu salid, sifat yang ketiga, kriteria yang ketiga. Alladhi yunfidhu ma umira bihi, dia merealisasikan, menerapkan, melaksanakan apa yang diperintahkan. Ya ni yaf'alu di anna minan nas man yakunu aminan, karena sebagian orang ada yang dia itu amin, memang betul-betul terpercaya dia. Harta dia tidak menilepnya, tidak pula mengganggunya, bahkan merusaknya, tidak. Lakin nahu mutakasir, tapi dia ini lambat sekali, dia mutakasir ya. Tidak bersegera untuk kemudian merealisasikan dan menjalankan amanah tersebut. Malas-malasan. Wadah amin. Nah, kalau orang seperti ini ya amin, tetapi dia tidak munfir kan. Nah, kriteria yang ketiga, aminun wa munsib. Dia itu amin, terpercaya dan juga melaksanakan dengan segera. Yaf'al ma umiru bihi. Fayajma' bainal quwwah wal amanah. Maka dia terkumpul padanya antara kekuatan dengan amanah. Kekuatan ini punya azam, punya tekad di dalam melaksanakan hal itu. Ini sudah penuh, ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalnya butuhnya 50 juta, sudah penuh 50 juta, segera langsung dia kasihkan. Dan ditutup donasi. Alhamdulillah donasi sudah mencukupi. Ya. Ditutup kemudian dikasihkan penuh 50 juta. Kok masih ada yang masuk? 1 juta, 2 juta, itu pun tetap dikasihkan. Tidak ada yang dia tilap sedikit pun. Ya. Karena orang yang ngasih tadi tujuannya bukan ke dia, tetapi orang yang sakit tadi. Allah surabi, kemudian kriteria yang ketiga, yang keempat, antaku nafayi badan bihi nafsuh, dalam keadaan lapang jiwanya. Ila nafada wa atau ma'umir bihi atau wa wafayi badan bihi nafsuh. Di saat dia merealisasikan tadi, memberikan apa yang diperintahkan tadi, yakni apa yang menjadi amanahnya tadi dia berikan kepada yang sakit tadi, dalam keadaan betul-betul lapang dan senang, ya, bisa meringankan beban orang lain. Bukan dalam keadaan yang ini duit sampe ning bali mani-mani Indonesia dulu. Ana ora aku entuk. Ya misalnya paling kan terus misal. Nih seperti ini mengurangi daripada keikhlasan. Ya. Dia ngambil sedikit ya mungkin. Walaupun sedikit ya tidak jadi mendapatkan keutamaan tadi. Karena harus terkumpul 4 kriteria tadi. 50 juta itu seolah-olah dia itu yang dianggap di sisi Allah ya. Seolah-olah ini dia yang infak. Walaupun tanpa mengurangi infak dari muslim-muslim tadi yang buahnya. Ya. Karena dia yang membawanya, dia mengasihkan. Perlu dia mendapatkan 50 jutanya ini pahalanya. Ya. Jadi bukan main kemurahan dari Rabbul Alamin. Tetapi dengan 4 kriteria sekali ini harus terpenuhi 4 kriteria. Hadza yakun ahadul mutasaddiqin. Ma'anna ulam yadfa' min malihi fulusan wahidah. Dia termasuk daripada yang bersedekah, bahkan yang paling banyaknya. Mau lewat juga dia semua ya. Padahal dia tidak mengeluarkan sepeser pun. Fulusan wahidah itu sepeser pun. Karena fulus itu artinya adalah uang receh, itu fulus. Kan uang itu kan ada uang kertas atau uang receh. Nukut itu uang kertas. Nah fulus ini uang receh. Walaupun dia tidak mengeluarkan sepeser pun, manggilu pun enggak, tapi dia dapat yang paling banyak. Dengan syarat tadi, ini nilai daripada ta'awun ya. Dengan syarat 4 kriteria. Misal dari contohnya, idza kana 'inda rajulin malun wa kana aminu sunduq, sundukul mal, musliman aminan yanfut ma amarahu bihi wa yu'tihi sahibuhu thayyibatan bi nafsuh. Fa qala lahu sahibu sunduq ya fulana a'ti hadzal faqir 10 ala riyal fa ata'a 'alal wasf ladhi qala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakunu kal ladhi tasaddaq bi 10 ala riyal min ghairi an yanqusa min ajril mutasaddiq shay'an walakinahu fadlu minallahi 'azza wa jalla. Contohnya, apabila seseorang memiliki harta, ya kan, dia menjadi petugas amil sunduk, ya, dia menjadi bendahara, misalnya bendahara, seorang muslim terpercaya dan melaksanakan apa yang diperintahkan dengan hati yang lapang. Di saat kemudian dalam uang tadi yang dipasrahkan kepada dia, si pemilik mengatakan, ya pulang, tolong berikan dengan dari uang anak yang ada pada antum itu, berikan kepada si Allah. Dia sekarang baru membutuhkan. Tolong berikan 10.000 rial. Atau kalau kita katakanlah, tolong berikan 1 lembar yang merah besar kepada bulan. Nah, dia langsung cabut satu merah itu, dia bawa ke sana dengan amanah, ya. Maka dia termasuk daripada, terhitung daripada orang yang bersedekah. Dia mendapatkan pahala sedekah 100.000. Padahal itu juga uang dia. Iya, karena dia memegang uang tadi amanah dan dia menjalankan sesuai dengan amanah tadi. tanpa mengurangi pahala dari orang yang bersedekah tadi sedikit pun. Jadinya malah bandar lainnya, ya. Bandar baik, bandar kebaikan. Orang lain ke dia semua, ya. Sedekahnya banyak. Kemudian dia tinggal menyerahkan, dapat pahala sebanyak nominal yang dikeluarkan. Luar biasa. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Hanya tentunya tidak setiap orang mampu seperti ini. Kenapa? Karena empat kriteria ini ya sulit ada pada setiap orang. Jarang-jarang orang yang terpenuhi empat kriteria. Fa fi hadzal hadits dalil ala fadlil amanah. Maka pada hadis ini dalil akan keutamaan daripada amanah. Wa ala fadlit tanfidz fi ma wukila fihi. Dan juga keutamaan melaksanakan apa yang dibebankan kepada dia, diwakilkan kepadanya. Wa adabi tafrid fi, dan tidak menelantarkannya. Wa dal ala anna ta'awun 'alal birri wat taqwa yuktab liman 'ana mithl ma yuktab liman fa'al. Dan juga dalil bahwasanya orang yang ta'awun dalam perkara kebaikan dan ketakwaan tercatat baginya, ya, seperti orang yang melakukannya. Wa hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Dan ini merupakan fadilah karunia Allah Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nabtabilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.